yang digembalakan, ya, di ladang penggembalaan, ya, sudah memiliki 5 ekor unta dan dia miliki selama 1 apa? Tahun haul, maka ya ada zakat bagi 5 ekor unta, namun bukan dari jenisnya, bukan unta yang dikeluarkan, tetapi apa? Kambing. Orang yang memiliki 5 ekor unta, ya, zakat atasnya adalah seekor kambing. Sampai ontanya berjumlah 10. Ya. Kalau sudah sampai 10, maka kambing yang dikeluarkan adalah 2 ekor. Jadi antara 5 sampai 10 tetap mengeluarkan berapa? 1 ekor kambing. 6 onta mengeluarkan 1 ekor kambing. 7 onta mengeluarkan 1 ekor kambing. 8 onta juga dikeluarkan 1 ekor kambing. 9 onta juga dia keluarkan 1 ekor apa? Kambing. Begitu telah masuk angka 10 dari kambing yang dia atau dari onta yang dia miliki, maka dia mulai mengeluarkan zakatnya masih dari jenis yang lain, yaitu kambing, namun jumlahnya berapa? 2. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Nah, terus dari 10 sampai 15. Kalau unta itu sudah sampai 15, maka zakatnya adalah 3 ekor apa? Kambing. 3 ekor kambing. 16 juga masih 3 ekor kambing. 17 juga masih 3 ekor kambing. 18, 19 masih 3 ekor apa? Kambing. Begitu masuk angka 20. Angka 20 maka zakatnya ya adalah 4 ekor apa? Kambing. 4 ekor kambing arba usyah. Kalau sudah memiliki 20 ekor apa? Unta. 21 juga demikian. 22, 23, 24 masih mengeluarkan berapa ekor kambing? 4 ekor kambing sampai dia memiliki 25 ekor apa? Unta. Baik. Ketika sudah memiliki 25 ekor unta, baru zakatnya dari jenisnya. Ya. Yaitu apa? Unta. Ini perbedaan antara ibil, unta, bakor, sapi dan apa? Ya, kambing. Kalau zakat kambing dan zakat sapi, ya, yang dikeluarkan darinya adalah jenis, satu jenis. Kalau kambing yang mengeluarkan kambing, sapi juga mengeluarkan apa? Sapi, dengan umur-umur tadi yang telah kita sebutkan. Baik. Adapun untuk unta, maka ada nisab, di mana nisab tersebut zakat yang dikeluarkan bukan dari jenisnya, bukan unta yang dikeluarkan, namun kambing, yaitu dari 5 ekor sampai 20 ekor unta. Begitu sudah sampai angka 25 ekor unta, maka yang dikeluarkan darinya adalah apa namanya? Ya, jenisnya, yaitu apa? Unta. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Adapun rincian terkait dengan apa namanya? Nisab bagi ibil, ya. Saya ihalahkan untuk antum melihat hadis Anas bin Malik yang panjang, yaitu hadis tentang tulisan Abu Bakar As-Siddiq tentang nisab apa namanya? Ya. Hewan tadi. Nah, bisa dilihat dalam kitab Bulughil Maram, kitab Bulughil Maram. Ya. Nah, insya Allah difahami ini. Ya. masalah, ya, masuk pada masalah penting. Kita sudah membahas kemarin zakat emas dan apa? Perak. Kemudian kita sudah masuk kepada zakat bahimatul an'am. Di sini ada perbedaan antara keduanya, ikhwan. Ya. Kalau antum perhatikan, ya, ada perbedaan. Kalau zakat pada hewan itu ada istilah al-waqsu, al-waqs. Waw qaf sad, al-waqs. Atau jamaknya adalah al-awqas. Ya. Apa itu? Ya. Diterangkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ya. Taib. Wal-awqas, kata Abdullah, Abdullah ini putranya Imam Ahmad. Qala abi, berkata bapakku, wal-awqas ma bainal faridhatain. Awqas atau al-waqsu adalah, ya, apa yang ada di antara dua kewajiban. Ya. Contohnya, ya, tadi onta, kapan mulai wajib mengeluarkan zakat? 5 ekor. Ya, 5 ekor onta, ya, wajib mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? Kambing. Taib, 1 ekor kambing. Sampai angka berikutnya, nisab berikutnya itu berapa? 10 ekor onta. Ya. Kalau sudah 10 ekor onta, maka berpindah zakatnya. Dari 1 menjadi berapa? 2. Nah, angka antara 2 kewajiban, ma bainal faridhain, faridhatain, namanya al-waqs. 6, 7, 8, 9, ini namanya apa? Al-waqsu, al-waqs. Ma baina al-faridhatain. Yang diantara kedua kewajiban ini namanya al-waqs. Nah, kalau antum lihat di dalam, ya, zakat hewan, al-waqsu tidak mempengaruhi zakat, ya atau tidak? Apakah dia punya onta 6 atau onta 7 atau onta 8 atau onta 9, ya, itu zakatnya tetap sama, berapa? 1 ekor kambing. Demikian pula antara 10 sampai berapa tadi? 15. Antara 10 sampai 15 namanya al-waqs. Ya. Kalau sudah memiliki 10 ekor onta, maka zakatnya adalah 2 ekor apa? Kambing. 11, 12, 13, 14 ini namanya mada al-waqs dan tidak berpengaruh. Dia punya onta 11, onta 12, onta 13, onta 14. Ya. Itu tetap zakatnya apa? Nah, bisa difahami, ikhwan? Kembali kepada pembahasan kambing. Baik, kambing mulai kapan wajib mengeluarkan zakat? Nah, dilihat. Kalau sudah berapa ekor kambing? 40. Nah. Sampai berapa? 120. Ya, ini kapan mulai berubah? Masuk 121, ya. Taib. Jadi angka di antara 40 sampai 121 itu namanya apa? Al-waqs. Orang punya kambing sebanyak 40 dengan orang punya kambing 80, zakatnya apa? Sama. Satu ekor apa? Kambing, ya. Ya kan? Hah? Hah? 40 kambing, zakatnya berapa? 1 ekor. Kalau 80 kok bisa 2 ekor? Enggak. Dari 40 sampai 120 itu 1 ekor. Iya. 1 ekor, ya. Iya. Tetap 1 ekor. Nah, ini namanya waqs, enggak mempengaruhi. Ya. Nah, tetap 1. Ya. 40, 41, 40, dari angka dari 40 sampai 121 ini namanya waqs. 42 kambing, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 sampai 120. Ini namanya apa? Al-waqs. Ya. Ma bainal faridatain. Yang di antara dua faridah, itu namanya al-waqs. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Dan itu tidak mempengaruhi jumlah apa? Zakat. Dan ini ya sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang zakat emas dan zakat perak, tidak ada istilah apa? Al-waqs. Tidak ada istilah apa? Al-waqs. Nah. Ketika kita berbicara zakat perak, nah, kemarin saya sempat coba melihat harga perak, ya. Saya lihat saya dapatkan ya senilai 21.000 1 gram. Nah, 1 gram itu 21 apa? Ribu perak murni. Ya. Nah. Berarti kalau ya dihitung ya, nisabnya adalah 595 apa? Gram. Jatuhnya ya tadi sekitar 12 juta sekian. Ya. Artinya kalau orang sudah punya 13 juta dan dia simpan harta itu selama berapa? 1 tahun, ya. Berarti dia telah wajib mengeluarkan apa? Zakat. Nah, sebanyak 1/40 atau berapa? 2,5%. Nah. Taib. Sebagian orang berpikir 13 juta itu satu nisab. Sampai nisab berikutnya kalau sudah 26 apa? Juta. Jadi sebagian mereka ya kalau 13 juta dikeluarkan berapa? 2,5%. Nanti kalau dia punya 20 juta tetap sama mengeluarkan berapa? 13 juta nanti ya. Kali 2,5%. Dia anggap membayar zakat dari apa namanya berikutnya ini kalau sudah mencapai apa nisab yang kedua. Dhanna al-qaum, sebagian menyangka seperti itu. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam harta atau di dalam zakat emas dan perak itu tidak ada istilah apa waqs. Kalau sudah mencapai nisab ya, yaitu 13 juta kurang lebih. Ya, setiap penambahan itu akan mempengaruhi apa? Zakat. Orang punya 15 juta. Ya, tinggal 15 juta kali 2,5%. Ya. Ya, tentu lebih banyak daripada orang yang hanya punya 13 apa? Juta zakat yang dikeluarkan. Nah. Taib, dia punya uang 20 juta. Ya, tinggal 20 juta kali 2,5 apa? Persen. 26 juta. Nah, kalau kita nilai tadi kurang lebih nisabnya adalah berapa? 13 juta. Ya, enggak ada istilah waqs antara ya 13 juta sampai berapa? 26 juta, enggak ada. Jadi begitu sudah mencapai nisab ya, setiap ada tambahan tinggal dikalikan 2,5%. Tinggal dikalikan 2,5%. Berbeda dengan zakat apa tadi? Hewan. Ketika 40 ekor kambing yang dikeluarkan satu, ya ini 1/40-nya, 2,5% betul. Tapi kalau sudah 80, ya dikeluarkan berapa? Satu ekor kambing tetap, satu ekor itu bukan 2,5%, ya kan? Ya. Wabillahi taufik. Kenapa dibedakan? Ya karena Allah membedakan, itu saja. Ya. Syariat membedakan, ya kita bedakan. Ya. Syariat membedakan, kita bedakan. Kalau Allah membedakan, kita bedakan. Kalau Allah tidak bedakan, kita tidak bedakan. Ya. Kenapa kalau laki-laki itu ya akikahnya 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing? Kenapa kita bedakan? Hah? Karena Allah bedakan, Rasul bedakan. Sudah, nah, itu alasannya. Kewajiban muslim adalah at-taslim, tunduk ya, dan berserah diri dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa difahami sampai di sini insyaallah. rincian terkait dengan masalah hewan, ya antum bisa lihat di dalam hadis tadi. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan masuk kepada jenis berikutnya dari harta yang wajib dizakati, yaitu al-hubub was-simar. Al-hubub was-simar. Al-hubub yakni biji-bijian. As-simar yakni buah-buahan. Taib. Yang dimaksud dengan hubub ya adalah al-bur was-sya'ir ya. Al-bur was-sya'ir. Ini apa? Gandum semuanya, jenis gandum ini. Yang dimaksud dengan simar buah-buahan adalah mada, ya, at-tamr, korma dan zabib, kismis. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya empat jenis ini itulah yang disebutkan di dalam nas. Empat jenis inilah yang disebutkan di dalam nas. Kita belum membicarakan tentang beras, kita belum berbicara tentang apa namanya? Ya, jagung, kita belum berbicara tentang yang lain. Ya. Kita awali dulu dengan sesuatu yang disebut di dalam apa? Nas. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ijma' oleh Al-Imam Ibnul Mundhir, beliau mengatakan ajma'u ala anna sadaqah wajibatun fil hintah wasy'ir wat-tamri waz-zabib. Ajma'u, ini para ulama bersepakat ya, ala anna sadaqah, bahwasanya zakat itu wajibatun, hukumnya apa? Wajib. Fi pada empat, ya, empat hasil bumi. Al-hintah, al-hintah itu ya gandum, namanya bur, namanya al-bur. Wasy'ir, syair juga gandum juga, bentuknya berbeda, warnanya juga, semuanya gandum. Al-hintah wasy'ir ya. Wat-tamr dan apa ya, korma. Korma ini korma kering ya, karena korma itu punya apa namanya tahapan-tahapan. Ada yang masih pentil, hijau, ya kan, nanti besar, sepet, ya, itu namanya buser. Nanti mulai manis dan mengandung banyak air, itu namanya rutop. Namanya apa? Rutop. Ya. Nanti lama kelamaan menjadi apa? Tamer. Nah, itu yang sampai ke negeri kita ini tamer itu. Nah, ya, sudah kering. Ya. Nah, demikian pula anggur. Anggur itu kalau masih basah namanya bukan apa? Zabib. Ya, masih banyak airnya. Sampai kemudian mengering menjadi apa? Kismis. Itu namanya zabib. Nah, dan yang dikeluarkan zakatnya adalah tamr, ya, korma tadi dan juga apa namanya? Zabib. Ya, zabib yakni apa? Kismis tadi. Wabillahi taufik. Empat ya, hasil bumi ini disepakati oleh para ulama ada zakat padanya. Demikian dikatakan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, wa ajma'al ulama'u kulluhum minas salafi wal khalafi ala anna az-zakah wajibatun fil hintati wasy'iri wat-tamri waz-zabib wa ikhtalafu fi ma siwa dzalik. Ibnu Abdul Barr, Ibnu Abdul Barr ya, berkata dalam kitabnya At-Tamhid ya, ini ulama Andalus ya, beliau menukilkan ijma. Para ulama semuanya dari kalangan salaf, para sahabat, para tabi'in, wal khalaf dan ulama yang datang berikutnya bersepakat ala anna zakata, bahwasanya zakat itu wajibatun, hukumnya wajib, fil hintah wasy'ir wat-tamri waz-zabib. Empat ini. khintah syair, albur syair, wa at-tamr wa zabib. Ya. Ini sepakat. Wakhtalafu fi ma siwa dzalik, adapun pada jenis-jenis yang lain mereka berselisih. Berbeda pendapat. Ya. Nah, tidak ada kesepakatan tentang apakah beras itu ada zakatnya atau tidak. Tidak ada kesepakatan. Demikian pula apa? Ya, jagung. Apakah ada kesepakatan atau tidak? Tidak ada kesepakatan. Atau yang semisal dengan itu, ya, wallahu a'lam. Taib, kita pelajari dulu yang disepakati sebelum kita masuk pada perkara yang diikhtilafkan. Berapa nisabnya? Taib, kita masuk nisab. Berapa nisab dari apa namanya hasil bumi ini? Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Bismillah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin shadaqah. Rawahu Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan laisa, tidak ada zakat fima duna khamsati awsaq, tidak ada zakat ya selama kurang dari 5 wasaq. Jadi kalau panennya itu kurang dari 5 apa wasaq, maka laisa ya fima duna khamsati awsaqin shadaqah, tidak ada shadaqah, tidak ada zakat. Kalau ya hasil panennya tidak mencapai berapa tadi? 5 wasaq. Berapa itu wasaq itu? Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang jelas dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam meniadakan kewajiban zakat ketika panen itu kurang dari berapa? Dari 5 wasaq. Apakah itu syair ya, walbur gandum, atau at-tamr ya, korma, wa zabib dan kismis. Wabillahi taufiq. Nah, 5 wasaq ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Nah, ya, satu wasak itu sama dengan 60 so. Nah, sekarang kita lihat konversinya. Satu wasak itu sama dengan berapa so? 60 so. 60 so nabawi. Satu so berapa mud? Satu so itu 4 apa? Afan? Satu so sama dengan 4 apa? Mud. Ya. Satu mud itu seperti ini, dua telapak tangan yang dikumpulkan namanya satu mud, tapi bukan mudnya kita, mud Nabi. Ya. Baik. Kalau kita mengambil apa namanya tamr, korma, satu reoan seperti ini, namanya satu apa? Mud. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau sudah empat mud, namanya satu apa? Sok. Ya. Tentu mudnya satu orang dengan orang yang lain beda. Mudnya anak kita yang masih kecil ya, ya otomatis sedikit. Nah, makanya ya yang menjadi patokan adalah mudnya Nabi. Ya. Empat mud itu sama dengan berapa? Satu apa? So. Ya, satu so. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Berarti kalau 5 wasaq itu ya, sebagai nisab bagi hasil bumi, maka nisabnya adalah 5 wasaq kali 60 mada so. 5 kali 60 ketemunya berapa? 300 so. Ya. 300 so kali 4 mud. Nah. 1200 apa? Kok sok? Mut ya. Baik. Mut ya kan. Ya. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Sedikit kita beralih pembahasan terkait dengan zakatul fitr. Zakatul fitr itu yang kita keluarkan adalah satu sok. Jadi zakatul fitr itu satu apa? Sok. Nah, dan memang terjadi perbedaan pendapat tentang apa? Ya, berapa satu sok itu? Kalau kita lihat fatwa, ya, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, dan fatwa ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan seterusnya, kita dapatkan satu sok itu kalau beras kurang lebih 3 kilo itu sudah anget sekali, ya. Sudah anget sekali 3 kilo itu. Ya. Tapi kita anggap 3 kilo itu satu apa? Sok. Ya. Satu sok itu 3 kilo. Berarti 300 sok berapa? 900 apa? Kilo. Nah, itu kurang lebih ya nisab ya bagi apa namanya? Ya. Panenan 4 ini ya. Al-bur wasy'ir ya. Wa at-tamr waz-zabib. Baik. 900 apa namanya? Kilogram, hampir 1 apa? Ton. Hampir 1 ton. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu terkait dengan mata, terkait dengan nisab. Terkait dengan nisab. Kemudian terkait dengan masalah apa namanya? Al-haul. Kita sudah membahas kemarin terkait dengan zakat emas dan perak dan juga uang. Itu ada haul, ya, ada haul. Harus dimiliki selama satu apa? Tahun. Ya, haul. Kalau sudah satu tahun dimiliki, maka wajib atasnya apa? Zakat. Demikian pula ketika kita membahas zakat bahimatul an'am, hewan-hewan itu ya wajib zakat kalau sudah memiliki atau memiliki harta tersebut selama satu tahun haul. Adapun untuk zakat al-hubub was-simar ya, untuk zakat al-hubub was-simar ya, maka tidak ada nisab afan, tidak ada apa? Haul, tidak ada apa? Haul. Jadi kewajiban zakat itu adalah ketika panen, di hari panen. Wabillahi taufiq. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 141. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atu haqqahu, dan keluarkanlah, bayarkanlah haknya, yakni zakatnya. Yauma hasadihi, pada hari dipanen. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau ada seseorang yang memiliki beberapa kebun, ya, panennya berbeda. Baik, ya, punya kebun kurma di sebelah sana, panennya bulan Ramadan, misal, atau bulan ini. Kemudian kebun yang satunya panennya di bulan yang lain. Baik. Ya. Kemudian ada lagi di tempat yang lain, ya, panennya bulan berikutnya. Jadi 3 bulan berturut-turut. Ya. Kalau dilihat hasil panen setiap bulannya tidak mencapai apa? Nisab. Ya. Ketika di sini panennya hanya misalnya 2 wasak. Ya. Yang ini bulan berikutnya kebun yang lain juga hanya 2 apa? Wasak. Ya. Yang lainnya juga 2 apa? Wasak. Kalau dilihat sendiri-sendiri ini tidak mencapai apa? Nisab. Tetapi itu satu musim dan sang pemilik satu, maka itu digabungkan semuanya, berarti dia telah mencapai apa? Nisab, wajib atas dia mengeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat adalah ya, sang pemilik kebun itu, yakni apa namanya, yang mendapatkan hasil panen itu ketika panennya. Apa maksudnya? Jadi seperti ini namanya. Terkadang ada orang yang dia memanen ya, tapi bukan punya dia sebenarnya. Ya, gerantingan, tuh geranting ya, ya geranting. Baik. Sang pemilik asli sudah merasa cukup. Nah, ya. Baik, sudah merasa cukup. Nah, itu yang semua sisa-sisa itu namanya. Baik. Sudah di luar hari panen. Ya. Ya, dia memang persilakan fukara masakin untuk apa namanya? Geranting. Ternyata dari hasil gerantingan itu ternyata ya cukup banyak juga. Ya. Baik. Cukup banyak geranting sini, geranting situ dan seterusnya ya. Taib, itu tidak wajib atas dia. Nah, karena ayat tadi mengatakan, ya, maknanya dan berikanlah zakatnya pada hari apa? Panennya. Dan itu bukan hari panen, sudah selesai panen. Ya, wabillahi taufik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, masalah berikutnya yang terkait dengan apa namanya zakat al-khubub was-simar, ya, adalah terkait dengan masalah apakah selain dari empat, ya, selain dari empat apa namanya jenis tanaman ini ada apa namanya zakatnya. Taib. Nah, ini yang kita maksud tadi ada khilaf sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ajma'a al-ulama, ya, minas salafi wal khalaf ala wujubi as-sadaqah fi al-hintah was-sya'ir wat-tamri waz-zabib wakhtalafu fi ma siwa dhalik. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat adanya zakat pada empat jenis ini. Adapun selain empat jenis itu ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib. Sekarang kita lihat khilaf yang terjadi di kalangan mereka para ulama. Nah. Pendapat yang pertama adalah mereka yang mengatakan zakat itu hanya wajib pada empat jenis ini. An-nazakah, ya, hanya pada empat ini saja. Wabillahi taufik. Di antara yang berpendapat adalah, ya, di antara para sahabat adalah Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar, juga sebagian para tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri wa Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad memiliki pendapat dua. Dan ini yang dipilih oleh Abu Ubaid Qasim Ibn Sallam. Abu Ubaid Qasim Ibn Sallam, gurunya Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Abu Ubaid. Qasim bin Musallam. Di kalangan ulama muasirin ya, adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Ya. Sebelumnya As-San'ani wa Syaukani. Ya. Berpendapat hanya empat jenis hasil panen saja yang dikeluarkan apa? Zakat darinya. Al-bur wa sya'ir wa tamr wa zabib. Nah. Mereka berdalil ya, tidak ada nas kecuali hanya empat ini saja. Bahkan ada hadis yang tampak di situ Rasul memerintahkan untuk tidak mengambil kecuali hanya empat saja. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya alihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alihi salatu wassalam berkata kepada keduanya, berpesan kepada keduanya, Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal ya, ketika diutus, kata Nabi, la ta'khudha fis sadaqah illa min hadhil asnaf al-arba'ah, jangan kalian berdua ambil zakat kecuali dari empat jenis hasil bumi ini, asy'ir wal hintah waz zabib wat tamr. Tegas di sini disebutkan dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Mu'ad bin Jabal, Rasul mengatakan la ta'khudha, jangan kamu ambil ya zakat selain dari empat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani rahimahullah wal Hakim. Di ya, riwayatkan oleh Imam At-Tabarani wal Hakim. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidh di dalam Bulughil Maram. Ya. Wabillahi taufiq. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur al-ulama. Pendapat jumhurul ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah ya. Di mana mereka berpendapat ya, zakat itu tidak hanya khusus pada empat hasil bumi ini saja ya. Namun juga ya, zakat itu diwajibkan atas yang lain selain dari empat ini. Nah, hanya saja di antara mereka terjadi perselisihan. Yang bagaimana yang diwajibkan atasnya zakat, ya, tentu pembahasannya adalah qiyas, dikiaskan dengan empat ini. Al-bur wa sya'ir wal hintah afan wa tamar wa zabib. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ala kulli hal ya, mereka jumhurul ulama melihat ya, tentang hasil-hasil bumi yang serupa dengan empat ini. Mereka mengambil illah ya, mereka mengambil kesamaan-kesamaan itu untuk kemudian ditetapkan hukum zakat pada hasil bumi yang serupa dengan al-hintah wasy'ir wa tamr wazabib. Baik, maka di antara mereka ada yang mengatakan kalau demikian ya, kita mengatakan wajib zakat pada semua hasil bumi yang sifatnya sama dengan ya empat jenis itu, yaitu al-iddikhar. Di antara sifatnya adalah iddikhar, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Satu. Dan yang kedua, ya, disimpan dalam waktu yang lama dan itu termasuk dari sesuatu yang bisa ditakar, sesuatu yang bisa di apa? Ditakar. Ya. Nah. Ada lagi yang mengatakan selama itu termasuk dari makanan apa? pokok. Nah, kalau ini tidak ada, maka ya, tidak ada zakat. Seperti misalnya, ya, kubis. Nah, bisa disimpan lama tidak? Nah, nah, wortel baru panen sudah apa namanya? Sudah bosok itu kalau tidak cepat-cepat dia apa? Dibawa. Nah, lombok, nah, sayur-sayuran itu tidak ada zakat jelas, karena dia ghairu muddakhar. Dia tidak bisa dia apa? Disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Nah. Atau bisa disimpan dalam waktu yang lama namun tidak ditakar. Ya, bukan ditakar bentuk ininya. Ya. Nah. Taib. Cara atau apa namanya? Nah, tidak bisa ditakar, diliter demikian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini pendapat jumhur. Kalau kita lihat pada beras misalnya, maka beras itu memiliki kesamaan ya, dengan apa yang tadi disebutkan, yang disepakati adanya zakat padanya. Apakah beras itu bisa disimpan dalam waktu yang lama? Bisa, tahunan. Apakah ditakar? Ditakar, seliter, dua liter ya. Nah, apakah dia termasuk dari makanan pokok? Nah, termasuk makanan pokok. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini pendapat jumhur. Dan di antara dalil yang menguatkan pendapat jumhur adalah hadis yang tadi sudah kita baca dalam riwayat Imam Muslim. Ketika kita membahas nisab dari hasil panen, di mana Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati ausaqin min tamrin wala habbin shadaqah. Tidak ada zakat kalau hasil panen itu tidak mencapai 5 wasak tamr atau 5 wasak biji-bijian. Kalimatnya umum, biji-bijian, habbin. Ya. Sehingga dimasukkan di situ seperti apa namanya? Ya, yang tidak disebutkan dalam nas. Fil haqiqah, secara hakikat sebenarnya ini masalah yang sangat berat, khilafnya ini kuat. Khilaf yang cukup kuat di antara para ulama. Ya. Tetapi yang terakhir ini wallahu alam, kita memiliki kecondongan ke dalamnya, kepadanya, wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, dan di antara para ulama yang memilih pendapat ini adalah di kalangan ulama muasirin Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah termasuk yang berpendapat adanya zakat selain dari 4 asnaf ya, yang telah kita dengar. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada masalah di sini namanya. Masalah. Mungkin kalau di sini ya kita tidak ada yang punya kebun korma ya. Ya. Tidak ada pula yang punya kebun kismis namanya. Baik. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Barangkali suatu saat ya kita punya kebun korma ya kan. Nah. Atau punya kebun anggur yang anggur itu menjadi apa? Kismis. Ya. Dan tidak semua anggur bisa menjadi kismis. Tidak semua anggur. Ya, tidak semua anggur. Ya. Baik. Ada masalah penting di sini juga, yaitu ya, ketika korma itu belum menjadi tamr, jadi masih bentuk apa namanya rutab, itu biasanya sang pemilik itu sudah kepingin metik, itu enak-enaknya itu, ya. Ya. Belum menjadi apa tamr. Kalau dibiarkan nanti menjadi apa tamr. Ya. Sebelumnya saya akan tanya, lebih berat mana antara rutab dengan tamr? Jelas rutab karena kandungan airnya sangat apa? Banyak. Ya. Nah, tentunya korma ketika masih dalam bentuk rutab, ya, itu akan lebih berat daripada ketika sudah menjadi apa? Tamr. Demikian pula, ya, inab, anggur ketika masih dalam bentuk anggur. Masih dalam bentuk inab, belum menjadi apa? Kismis, belum menjadi zabib, tentu lebih apa? Berat. Dan sang pemilik korma itu ya, ketika korma sudah menjadi apa? Nah, sudah rutab, itu dia ingin mengambilnya untuk dia makan ya, untuk dia hadiahkan. Dan yang afdol untuk berbuka puasa adalah rutab. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam memiliki rutab, maka beliau berbuka dengan menggunakan apa? Rutab. Kalau tidak ada rutab, maka beliau menggunakan apa? Tamr, korma yang sudah kering. Itu yang kita makan ya, sehari-hari ini. Itu bukan rutab namanya, itu tamr. Ya. Kalau tidak ada, maka beliau ya berbuka dengan apa? Air. Bismillah. Taib. Termasuk dari kemudahan agama Islam. Termasuk dari kemudahan agama Islam itu ada ya, yang diistilahkan dengan al-khors. Al-khors yakni taksir, menaksir, mengira-ira. Nah, jadi ketika masih dalam bentuk rutab itu dikira-kira, ini kalau nanti menjadi tamr semua kira-kira berapa apa beratnya? Ada ahli-ahlinya. Ya, ada ahli-ahlinya. Dan termasuk yang ahli adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika perang Tabuk, Rasul bersama dengan para sahabat melewati sebuah kebun korma. Ya, milik seorang wanita. Belum dipanen ketika itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, coba kalian taksir berapa? Oh, ini ada yang mengatakan sekian, sekian, sekian. Kemudian giliran Nabi menaksir. Kalau saya taksir, ini hasilnya adalah 10 wasak. Kurang lebih demikian. Setelah itu ditinggalkan pergi perang. Perang Tabuk. Ketika pulang sudah panen. Ditanya wanita ini, berapa kemarin panennya? Tamernya berapa? Ternyata berapa? 10 wasak. Persis seperti apa yang diperkirakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika masih dalam bentuk apa namanya? Rutab. Kemudian sudah ditaksir. Ya sudah. Nanti zakatnya tergantung dari hasil taksiran itu. Ya. Kalau sudah ditaksir, maka sang pemilik kebun ini sudah hur bebas. Mau ngambil, mau apa. Ya. Karena ketika waktu panen bukan ketika apa namanya, bukan ketika menjadi rutab. Panennya nanti ketika sudah menjadi tamr. Karena akan disimpan itu. Hanya saja ketika dia masih rutab, ya. Ada keinginan untuk mengambil, ada keinginan untuk menjual sebagiannya, ada keinginan untuk menghadiahkan. Nah, demikian pula zabib. Ya, sebelum menjadi zabib, ya, ada keinginan untuk menjual masih dalam bentuk apa? Ya, inab, menghadiahkan atau memakannya. Ya. Wabillahi taufik. Nah, maka di sini ada istilah khorsu as-simar. Nah, khorsu as-simar. Wabillahi taufik. Nah. Disebutkan dalam hadis ya, ya, tentang masalah khors ini ya. Jadi intinya demikian. Kalau buah itu sudah tampak ya betul solahuha, sudah kelihatan mulai menguning dan seterusnya, dipanggillah al-haris, ini orang yang bisa menaksir keliling, ya, keliling melihat apa namanya kebun, ya, dia menaksir ini kalau nanti menjadi tamr sekian, ya, maka nanti zakat dikeluarkan berdasarkan apa hasil taksiran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Taib. Satu lagi masalah terkait dengan zakat apa hubub wasimar. Terkait dengan berapa apa namanya miqdar, berapa ukuran yang dikeluarkan. Nah. Wabillahi taufik. Ada dua mikdar. ada dua ukuran apa namanya zakat yang dikeluarkan. Kalau tidak 1/10 maka 1/20 20. Al-usur atau nisful usur. Kalau seorang sudah memiliki hasil panen ya, tamar rutab ya, maka dikeluarkan 1/10 atau 1/20 20. Apa yang membedakan ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah ya. Yang membedakan adalah tentang pengairannya. Seandainya air itu ya, pengairannya adalah tanpa kulfah, tanpa ada beban, tanpa ada pembiayaan seperti air hujan ya, atau sesuatu yang sudah mengalir di situ ya, maka zakatnya adalah 1/10. Tapi kalau ya untuk mengairi ini membutuhkan alat ya, kalau zaman dulu ya mengambil air dengan menggunakan unta ya, menggunakan sapi ya, dibawa ini air, tentunya ini sesuatu yang berat mengambil air ya, ada biaya ya, mungkin sewa apa namanya unta ya, untuk memberi makan unta dan seterusnya ya, ada kulfah, atau sekarang mungkin ada alat-alat kahrubai, alat-alat mesin, dia harus membuat bor macam-macam, ada pembiayaan ya, maka zakatnya adalah 1/20 20. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita tutup dengan masalah yang terakhir. Nah, ini apa namanya secara ringkas demikian ya, terkait dengan zakat urud tijarah. Ini yang terakhir, yaitu zakat urud tijarah, zakat perdagangan. Baik, zakat perdagangan. Baik, dia tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya sapi, tidak punya kebun-kebun tadi ya. Nah, uang juga ya tidak mencapai nisab. Ya. Uang yang dia simpen yang tetap ada ya hanya 2 juta terus. Ya. 2 juta stabil, 2 juta. Stabil. Ya. Ya. 2 juta terus. Ya. Nah, begitu mengeluarkan untuk belanja ada lagi, menjadi 2 juta lagi, ya kan. Nah, jadi kalau ditanya sudah sampai nisab uangnya enggak, cuman 2 juta. Ini hanya ilustrasi. Ya. Tapi dia punya toko, toko namanya, toko apa namanya, sepeda ontel. Nah, sepeda ontel namanya. Tapi ada sepeda ontel yang harganya sampai 30 juta, ya kan. Tapi jadi wah kalau dihitung ini kaya ini namanya. Ada sepeda ontel ya, dari anak-anak sampai dewasa. Baik, ada lagi satu yang lain. Ditanya uangmu berapa? Ya, saya stabil punya uang 500 ribu. Nah, itu uang saya stabil. Berarti tidak sampai apa? Nisab. Nah, tidak sampai nisab. Nisabnya kan 12 juta tadi. Ya, 13 juta. Tapi ternyata dia punya ya toko ATK. Alat tulis dan apa? Kantor. Baik. Banyak sekali kertas-kertas HVS, ya, kemudian juga alat tulis, nah, macam-macam di situ namanya. Ya. Kalau dinilai banyak. Nah, barang-barang dagangan ini apakah ada zakat padanya? Apakah ada zakat padanya? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah. Ini juga khilaf yang sangat apa namanya kuat di sini. Nah, adapun rincian dalil-dalil dari dua pendapat ini bisa dilihat, bisa dilihat, dan kita pernah membahas masalah ini ya di dalam majalah Syariah, bisa dibaca ya, salah satu edisi ya membahas masalah zakat tijarah ya, pembahasan hadis samurah ya, hadis samurah ya. Taib. Yang intinya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, ala qaulain, atas atau kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan la zakata fi hadhil amwal, tidak ada zakat pada harta-harta ini. Tidak ada zakat. Di antara yang berpendapat seperti Imam Malik rahimahullah, wa Syaukani, wa Siddiq, Hasan Khan, termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih, berpendapat tidak ada zakat apa namanya? Urud tijarah. Karena menganggap hadis Samurah itu lemah. Memang hadis itu lemah, dinilai lemah. Nah. Dan perlu diketahui meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak wajib atau tidak ada zakat apa namanya? Tijarah, tetapi beliau mengatakan untuk bersedekah mutlak. Untuk bersedekah apa? Mutlak, memperbanyak sedekah. Ya. Karena namanya jual beli itu seringkali ada hal-hal yang apa? Mengotori. Dusta, ya. Atau mungkin yang lain, ya. Nah. Baik. Ditawar berapa harganya? Nah, saya tawar segini, wah. Tipis untungnya. Nah. Padahal tebal, ya. Ya, dia bilang tipis, ya. Ya. Baik. Atau mungkin dia katakan dia tawar segini. Wah, coba Pak sana keliling. Enggak ada yang lebih murah dari sini. Enggak ada yang lebih murah, silakan keliling. Padahal gertakan saja. Ya. Kalau mau dicari akan dapat yang lebih apa? Murah. Memang ini sang penjual sudah survei apa kok bisa mengatakan di sini dijamin paling murah. Ya. Wabillahi taufik. Atau dia memberikan jaminan yang ini jamin Pak, ya, 1 tahun tidak ya, rusak. Kalau rusak sini saya ganti yang baru, namanya ya. Baru 5 bulan sudah rusak, namanya ya. Datang cari-cari alasan untuk tidak memberikan apa jaminan. Ya, ini namanya jual beli, ya, banyak sekali ya hal-hal yang apa namanya mengotori, namanya ya. Apalagi kalau memang dia itu tidak mempedulikan yang halal dan yang haram, bersumpah dengan sumpah palsu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sumpah itu ya, ya, manfaqatun ya, lisil'ah, atau manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi sumpah itu melariskan dagangan. Kalau orang sudah main sumpah, ya, itu cenderung dagangannya apa? Laris. Wallahi demi Allah, ya. Saya tidak dapat untung di sini. Dapat untung, padahal ada untungnya. Ya. Demi Allah, ini saya kalau untuk apa namanya, kulak lagi tidak dapat. Dan seterusnya. Demi Allah, ini sudah ditawar, ya, lebih tinggi oleh fulan, tidak saya kasih. Ini karena untuk jenengan. Ya. Ini jenengan ini, namanya. Ya, ya atau enggak? Ya. Ya, kayak gitu biasa, namanya. Subhanallah, namanya. Pakai sumpah. Nah, kalau sudah sumpah orang, masya Allah, nama Allah disebut, memang lancar, namanya. Tetapi mamhaqatun lil barokah, tetapi menghapuskan barokah. Barokahnya jadi terhapus. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Nah. Jadi Syekh Al-Albani perlu anda mengetahui ketika beliau tidak berpendapat adanya zakat apa namanya urud tijarah, beliau ya menganjurkan untuk memperbanyak apa sedekah mutlak, sedekah untuk membersihkan perkara-perkara yang apa yang sering terjadi dalam jual beli. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur al ulama, jumhurul ulama ya berpendapat bahwasanya ada zakat apa namanya tijarah. Ini pendapat jumhur. Dan ya, pendapat jumhur ini diikuti oleh 4 imam, ya. 4 imam yaitu Imam Malik atau Imam Abu Hanifah wal Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Taib. Walaupun tadi pendapat yang kedua juga dinukilkan dari Imam Malik, ya. Tapi pendapat yang tidak wajib. Pendapat yang kedua yang mengatakan wajib ini adalah pendapat a'immatul arba'ah, empat imam madhab. Dan juga disepakati oleh al-fuqaha as-sab'ah min fuqaha il-madinah fi asri tabi'in. Ada tujuh orang fuqaha ahli Madinah dari kalangan tabi'in. Ada tujuh orang terkenal ya, dari fuqaha apa namanya Madinah ya. Semuanya berpendapat, termasuk para tabi'in kibar, murid-muridnya para sahabat, tujuh orang tabi'in ini berpendapat wajibnya zakat apa? Tijarah. Di kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab wa ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tujuh orang fuqaha yang dimaksud adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Ini pendapat Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian yang kedua Urwah ibn Zubair. Nah, Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam ini sahabat. Ini Urwah bin Zubair. Wal-Qasim ibn Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar. Kemarin yang sudah kita bahas, Al-Qasim bin Muhammad. Antum ingat kemarin? Riwayat apa kemarin? Al-Qasim bin Muhammad ini yatim yang dipelihara oleh siapa? Oleh Aisyah, kemudian mengeluarkan zakatnya siapa? Al-Qasim. Ya. Ketika kita membahas bahwasanya tidak disyaratkan zakat itu sang pemiliknya apa? Ya, balik. Ya. Taib. Sa'id ibn Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kemudian yang kelima Kharijah ibn Zaid. Kharijah ibn Zaid. Kemudian yang keenam Sulaiman bin Yasar. Ya. Kemudian yang ketujuh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Putranya Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini tujuh orang fuqaha Madinah ya, yang bersepakat ya, wajibnya zakat apa? Tijarah. Di antara alasannya ya, mereka mengatakan kalau emas dan perak saja yang tidak dikembangkan, dia hanya disimpan, ada zakatnya tidak? Ada, tidak dikembangkan padahal. Hanya emas dan perak yang dia apa? Ya, disimpan. Saya misalnya punya emas 1 kilo. Nah, 1 kilo. Saya simpan. Di bawah apa kemarin? Ya, kasur. Ya. Kita buat ruangan. Ya, kan. Nah, disimpan di situ. Nah, tidak diapa-apakan, hanya disimpan saja. Nah, ya. Tapi, setiap tahunnya saya mengeluarkan apa? Zakat. Setiap tahunnya mengeluarkan zakat. Dalam keadaan tidak bertambah. Ya. Taib. Maka sudah seharusnya seandainya emas ini dirubah wujudnya, yang tadinya emas saya rubah jadi tanah. Tanah itu untuk dijual belikan, bukan untuk di tempat tinggali atau bukan. Kalau tempat tinggal tidak ada zakat, tanah untuk kebun juga tidak ada zakat. Zakatnya adalah dari hasil. Ya, tanaman kalau memang termasuk tanaman yang diwajibkan untuk dikeluarkan apa zakatnya. Kalau rumah tidak ada zakatnya, mobil tidak ada zakatnya. Ya. Taib. Nah ini emas ini saya rubah bentuknya dalam bentuk tadi. Ya. Ya. Tanah. Yang memang tanah itu saya perjualbelikan. Ya. Taib. Saya dapat tanah dengan seharga 100 juta. Langsung ditulis dijual. Memang dijual. Barang dagangan ditawarkan laku 200 juta. Nah. Tambah ya atau tidak? Tambah. Ya zakatnya itu laku ya dikeluarkan 2,5% ya. Taib. Atau dia gunakan apa namanya untuk membangun toko. Ya, ada macam-macam di situ. Nah. Barang kebutuhan rumah tangga, perkakas ya macam-macam. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang kuat ya. Terlebih kita mendengar tadi ini diikuti oleh a'immatul arba'ah, disepakati oleh tujuh orang fuqaha Madinah ya, dan para sahabat sebagian mereka taib berpendapat dengan pendapat ini. Soal pertanyaan, lalu bagaimana cara kita mengeluarkan zakat? Baik, maka cara mengeluarkan zakatnya ya, ketika sudah 1 tahun, taib, saya punya dagangan ya, dikonversikan nilainya ini. Saya punya toko, dihitung-hitung oh ternyata apa namanya, barang dagangan saya senilai 8 juta misalnya. Berarti sudah nisab belum? Belum ya. Berarti belum ada zakatnya. Terus saya puter ya. Akhir tahun saya hitung lagi. Ternyata menjadi 10 juta. Nah, dalam satu tahun ini ya, nilai barang menjadi berapa? Ya, sudah bertambah ini ya. 10 juta. Dalam keadaan sudah mendapatkan untung untuk dimakan dan seterusnya, untuk kebutuhan sehari-hari. 10 juta masih juga belum mencapai apa? Nisab. Tahun yang ketiga ya, ternyata mencapai berapa? 15 juta. Subhanallah, 15 juta. Nah, berarti sudah masuk apa? Nisab. Tapi ini belum dizakati karena belum satu apa? Tahun. Ya, paham ikhwan? Sejak dia mencapai nisab. Ya, sejak dia mencapai nisab, nisab kemudian kalau sudah genap satu tahun dihitung lagi. Nah, hitung ternyata ya, baik harga barangnya ini, ya, modalnya ini semuanya, ya, barang-barang ini nilainya adalah ya 25 juta. Nah, ya tinggal 25 juta kali berapa? Ya, 2,5% dikeluarkan. Ya. Dan yang menjadi patokan adalah nilai perak tadi. Nah, ya, nilai perak ini menurut pendapat yang paling rajih. Nah, ya kalau dihitung ke emas, nah, itu lebih tinggi lagi namanya. Nah. Taib. Jadi nilai barang yang ada ditambah uang yang ada di laci ya. Taib itu nanti dikalikan 2,5% dikeluarkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Dan terus senantiasa ya syaitan membisik-bisikkan apa namanya kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu membisik-bisikkan atas kalian kefakiran. Ya. Nah, baik. Sepi ini toko, namun saya harus mengeluarkan apa namanya zakat. Ya mungkin sepinya karena engkau tidak mengeluarkan zakat itu. Ya, kan, ya. Baik, keluarkan zakat. Insya Allah akan apa? Ya, akan Allah ganti. Namanya. Ya. Kita yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, mana qasat shadaqatun min mal. Ya. Sedekah itu tidak akan apa namanya? Ya, mengurangi apa? Harta. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, ini beberapa masalah ya yang mungkin bisa kita bahas dengan ringkas. Ada masalah-masalah yang lain terkait dengan rikaz, ya, harta temuan ya. Atau juga madu, apakah ada zakatnya? Bukan madu yang antum jual belikan, enggak. Maksud saya orang punya panen madu gitu namanya. Apakah ini termasuk juga ada zakatnya? Itu apa namanya bisa dilihat dalam pembahasan-pembahasan fikih. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan uang yayasan untuk pembebasan tanah sebanyak lebih dari 100 juta tapi sampai sekarang belum mendapatkan tanah? Taib, apakah terkena zakat? Itu diwakafkan, sesuatu yang diwakafkan ya. Taib, maka tidak dizakati, wallahu a'lam. Ya, itu wakaf. Nah. Wal ilmu indallah. Ini bukan punya pribadi, ya kan? Ya. Maaf Ustadz, kalau yang panennya dengan tada hujan tidak pakai irigasi, bukannya lebih mahal, yakni 1/20. Kalau yang pakai perawatan malah lebih murah, 1/10. Mana yang lebih murah ini? Ya kebalik ini. Ya, ya. Kalau 1/20 itu lebih sedikit ya, daripada 1/10. Ya. Jadi ini pertanyaannya perlu diperbaiki. Kalau satu dibagi 20 itu mesti lebih sedikit, ya kan? Saya punya roti, anak saya 20, ya kan? Saya bagi mesti lebih sedikit. Ya, kalau anak saya 10, jatahnya lebih apa? Besar-besar. Ya. Apakah usaha industri ada zakatnya? Bagaimanakah cara menghitungnya? Kalau ini, kalau untung disimpan, ya kan? Ya. Kalau untung disimpan, nah itu hasil untungnya itu yang apa namanya? Ya, ya. Baik. Misalnya industri apa? Industri tahu misalnya kan? Ya, ya. Tahu kan paling berapa hasilnya kan? Ya kan? Ya, apalagi yang kecil-kecilan, ya kan? Ya, dia industri atau industri apalah namanya. Tapi setiap bulan dia punya untung, alhamdulillah 1 juta, ya, itu sudah di luar apa namanya? Di luar kebutuhan, 1 juta disimpan, ya. Kemudian lagi ngolah lagi, dapat lagi 1 juta, simpan lagi jadi 2 juta, ya. Kemudian lagi, nah ini dari hasil yang apa, yang dia dapatkan, ya. Wallahu a'lam, ya. Atau mungkin hasil ngerongsok, ya kan, ya. Apakah ada zakatnya merongsok? Ya kalau hasilnya banyak mungkin ya, ya. Tapi masya Allah, ya. Tadinya rongsok kecil, ya kan, ya. Sekarang yang dirongsok adalah mobil-mobil bekas, ya kan, ya. Rongsok tadinya kecil-kecilan jadi besar, ya itu uang yang tersimpan yang dia miliki, ya, baik, ya. Dizakati. Bolehkah Idul Fitri bersama ormas tidak mengikuti keputusan pemerintah? Ikuti keputusan pemerintah. Nah, ikuti keputusan pemerintah. Loh kok ini bukan zakat ya? Tapi walafu. Malah saya baca. Harusnya tidak saya baca. Untuk zakat-zakat tersebut, zakat hewan, zakat biji-bijian dan seterusnya, diserahkan kemana? Apa langsung ke orang miskin? Ya, tafadhol langsung ke orang miskin, tak masalah, kepada yang berhak mustahik. Ya, kepada mustahik. Nah, kecuali kalau pemerintah sudah ada amil, ya, pemerintah menetapkan adanya amil, ya, memang pemerintah yang, ya, kemudian mengambil di tempat-tempat pengembalaan kita, ya kita serahkan kepada apa? Amil. Ya, amil adalah yang ditetapkan oleh apa? Penguasa. Wallahu a'lam. Adapun yang ada saat ini itu apa namanya? Panitia, ya kan? Panitia namanya. Ya, kalau terkait dengan panitia ya kembali apakah dia punya amanah dalam hal ini atau enggak namanya. Ya. Panitianya BMT, ya kan? Nanti habis itu apa? Buat kepentingan, ya kan? Qardul Hasan. Kok Qardul Hasan padahal itu uang zakat, ya kan? Ya. Ya. Harusnya cepat-cepat dikasihkan kepada apa? Yang berhak. Nah. Qardul Hasan dipinjemi. Nanti kalau apa namanya? Ya, tidak bisa bayar enggak apa-apa. Lah emang dia bukan duit dia, kan demikian namanya. Akhirnya dimanfaatkan menjadi yang seperti itu namanya. Nah, serahkan kepada yang berhak langsung. Ya. Taib, kalau dia termasuk dari kerabat dia yang tidak dia wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, maka ini akan lebih baik. Dia punya kerabat jauh, miskin, fakir, ya, dia berikan kepada kerabatnya ini juga lebih baik. Ya. Jelas fakir, ya, miskin, dan dia kerabat, ya, dia berikan. Nah, Allahu a'lam. Bolehkah zakat fitr diserahkan pada orang fakir miskin yang tidak sholat? Dibangun di atas permasalahan orang yang meninggalkan sholat. Hal huwa kharaja minad din aw la? Apakah dia keluar dari agama atau apa? Tidak. Nah, dan zakat itu, wallahu a'lam, diberikan kepada muslim. kepada muslim, kepada kaum muslimin. Seperti dalam hadis, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu ya diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada fuqara'nya kaum muslimin. Ya. Taib. Bagi yang berpendapat bahwasanya mereka keluar dari Islam, maka tidak berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi zakat fitr yang menggunakan uang? Karena masyarakat sekarang banyak menggunakan uang. Ya jangan menggunakan uang cara mengatasinya. Ya. Uang itu dibelikan apa? Beras. Kan mudah kan? Ya. Dibelikan beras. Nah. Taib. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Kalau kemudian ada yang berkata, uang itu lebih bermanfaat. Alasan ini juga sudah ada pada zaman siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa dulu Nabi alaihi salatu wasalam tidak apa namanya? Tidak kemudian merubah dalam bentuk selain apa? Nah, makanan pokok, ya, tamar atau bur atau hintah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan saya tegaskan sekali lagi apa yang setelah saya sebutkan kemarin, namanya zakatul fitr, ya. Ya. Boleh, ya. Satu keluarga kita tadi banyak kita kasihkan ke satu orang. Ya. Jadi enggak, jangan kemudian satu orang dapat satu apa namanya? Ya, satu zakat enggak harus enggak seperti itu namanya. Dapat banyak alhamdulillah. Ya. Nah. Dan terkait dengan uang maka ya belikan beras atau jika memang wakil kita itu bersedia membelikan beras enggak masalah. Ya. Saya titipkan uang ke adik saya atau ke kakak saya, aku arep mudik iki namanya. Ora sempat tuku beras. Nah. Ya. Saya harus mudik malam ini. Nah. Tolong ini uang belikan beras. Nah. Sekian. Nah. Saya tidak membayar zakat dengan uang itu, tapi saya mewakilkan seseorang untuk membelikan apa? Beras. Disampaikan kepada mustahik berupa beras. Nah. Ya. Kalau seperti itu yang dimaksud enggak masalah. Zakat 5 ekor onta seperti disebutkan adalah 1 ekor kambing. Apakah kambing tersebut dari penjualan 1 ekor onta atau dari harta yang lain? Dari harta yang lain. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dijual onta itu. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Terkait dengan umur apa namanya kambing, ya. Terkait dengan umur kambing yang dikeluarkan, ya. Di sini ada pembahasan, ya kan? Seperti umur mada udhiyah. Seperti umur apa? Udhiyah. Seperti umur udhiyah untuk korban, ya. Tentu berbeda antara ma'iz dan apa dha'an. Ya. Ada kambing kacang, ada kambing apa? Kacang, ada kambing apa? Domba. Nah, kalau kambing kacang kan satu tahun, masuk tahun yang kedua, domba, ya dha'an itu menurut pendapat sebagian para ulama adalah ketika sudah mencapai umur masuk 7 apa? Bulan, setengah tahun masuk umur 7 bulan. Nah. Mungkin itu ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, banyak hal yang mungkin belum kita baca. Ada soal yang saya belum jawab. Pertanyaan tentang zakat ikan, ya punya peternakan. Ternak ikan bagaimana namanya? Ya, ternak ikan tidak ada zakatnya. Ya, ya. Kecuali kalau antum kemudian apa namanya hasil untungnya tadi namanya. Hasil untung. Namanya. Dia punya kolam banyak, isinya gurame, ya kan? Dijual, punya untung, disimpan sampai nisab, kemudian nisab itu ya disimpan dalam waktu satu tahun haul, maka dikeluarkan apa zakatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.